Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adab yang ketiga yang kemarin kita ambil apa? Indaga Maulana Naam, bersegera memanfaatkan waktu muda untuk apa? Memperbanyak hafalan saja. Intinya memperbanyak ilm. Baik, memperbanyak ilm yang menghasilkan. Hafalan adalah salah satu hasil, tapi yang umum adalah apa? Bersegera memanfaatkan waktu mudanya untuk bisa mendapatkan ilmu, menjauhi hal-hal yang menyibukkan dan mengganggu konsentrasi serta pikiran. Adab yang kedua apa? Umar. Hasil niyah, bagusnya niyah. Adab yang pertama, Devi. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran hasad, dengki, kemudian keyakinan-keyakinan yang batin. Tapi sekarang kita masuk pada adab yang keempat. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala ar-rabi' an yaqna'a min al-quti bima tayassar. Hendaknya dia qana'ah, yaitu qana'ah merasa cukup dari al-qut, yaitu makanan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Yaitu hendaknya qana'ah dengan sedikitnya makanan. Nah, wa in kana yasiran, walaupun makanan yang dia miliki itu sedikit. Wa min al-libasi bima yasturu mithluhu. Dan hendaknya dia merasa qanaah, nah, dengan pakaian yang bisa pakaian yang semisal itu menutup auratnya. Wa in kana khaliqan, walaupun pakaian itu buruk. Jadi inti dari adab yang keempat ini intinya adalah apa? Qanaah. Hendaknya memiliki sifat qanaah dari sisi apa? Makanan dan pakaian serta hal-hal yang berhubungan dengan perkara dunia, ya kan? Karena tanpa qanaah seorang penuntut ilmu akan terjatuh dalam hal-hal yang melalaikan dia dari ilmu. Dan secara umum manusia kalau tidak memiliki qanaah ya akan apa? Terlalaikan dari akhirat. Nah, oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tuba liman hudiya lil Islam wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh beruntung seorang yang mendapatkan hidayah untuk berislam kemudian diberi rezeki kafaf, rezeki yang cukup. Dalam artian apa? Kebutuhan pokok dia cukup, makanan ada bisa dimakan, enggak kelaparan, kemudian apa? Pakaian yang menutup aurat ada. Kemudian waqanna'ahu Allah bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa qanaah dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan. Inilah hakikat seorang yang kaya. Seorang yang kaya yang memiliki dalam jiwa qanaah. Nah. Karena kalau tanpa qanaah dia akan terus-menerus miskin. Enggak akan pernah merasa puas dengan apa? Perkara dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ibaratkan, laukana libni Adam wadiyan min dahab labtagha wadiyan salita. Seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah yang berupa emas, dua lembah berupa emas, tapi tidak diberi rasa qanaah, maka dia akan apa? Berharap memiliki lembah yang ketiga. Terus La yamla'u jawba ibni Adam illa turab, dan tidak akan bisa memenuhi na'am rongga anak Adam itu kecuali tanah. Dalam artian tidak akan bisa penuh ambisi dia kecuali kalau sudah mati. Waliyadzubillah. Dan ini tentunya seorang yang sangat merugi di dunianya. Dan yang seperti ini tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu. Nah, makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, di antara adabnya harus memiliki sifat qanaah. Nah, qala fa bisabri 'ala dhikil 'aishi yanalu si'atal 'ilm. Sebab dengan kesabaran di atas sempitnya kehidupan, dia akan mendapatkan keluasan ilmu. Makanya kita melihat para salaf dulu, khanifillah, mereka yang ilmunya luar biasa. Apakah mereka orang-orang yang hidup dalam kemewahan? Tidak. Nah, tidak. Tapi mereka orang-orang yang memang apa, hidup dengan apa, dengan ketersedikitan dari sisi dunia. Nah, lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sampai-sampai nah beliau apa, jatuh tersungkur pingsan dikarenakan apa, kelaparan. Dia lebih mementingkan untuk menyertai Rasulullah SAW baik dalam kenyang maupun lapar. Tidak ingin berpisah agar tidak terluputkan dari beliau hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini barokah yang luar biasa. Nah, dan sebelum itu semua Rasulullah SAW sendiri, alhamdulillah. Nah, seorang Rasul yang seandainya dia meminta kepada Allah keluasan dunia mesti akan dapat, tapi Rasul tahu itu bukanlah perkara yang mulia. Beliau lebih memilih kondisi apa? Kondisi kesederhanaan. Nah, sampai-sampai Umar khanifillah tatkala masuk menemui Rasulullah SAW di saat berita tersebar kalau beliau menceraikan istri-istrinya saat itu. Masuk menemui Rasulullah SAW untuk tabayun apa benar berita ini, karena para sahabat saat itu sudah sangat sedih. Mereka sedih, kenapa? Karena tidaklah hal ini terjadi kecuali Rasulullah SAW sudah sangat apa? Sangat marah. Mereka ikut sedih dengan kesedihan yang menimpa Rasul dan apa, dan nah, masalah-masalah yang menimpa Rasul ikut bersedih. Maka ketika ada berita ini, mereka semua berkumpul di masjid, sebagiannya menangis. Maka Umar datang berusaha menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin dan diberi izin. Nah, sampai beliau mengangkat suaranya bahwasanya lau amartani nah Sa'adribu'unukaha, maksudnya Hafsah. Dikiranya namanya seorang bapak akan datang untuk apa, membela anaknya Hafsah, istri Rasulullah SAW. Tapi setelah beliau mengatakan dengan seandainya aku perintahkan untuk memenggal leher Hafsah, akan aku lakukan. Maka diberi izin masuk. Dan ketika melihat ruangan tempat Rasulullah SAW menangis, Umar radhiyallahu anhu, tidak ada apa-apa yang bisa apa, bisa nah, dilihat kecuali nah, yaitu sesuatu yang digantung berupa kulit yang kering. Tidak ada nah, simpanan apa-apa di rumah Rasul SAW. Ini Rasul dalam kondisi nah, ada bekas nah, di tubuh beliau dikarenakan tidur pada tempat yang nah, yang kasar. Tapi dalam keadaan demikian, beliau adalah orang yang paling luas ilmunya dan paling utama kedudukannya. Maka sabar, alhamdulillah, kesabaran itu sangat penting untuk seorang sabar dengan apa? Dengan kesempitan hidup. Karena dengannya apa? Yanalu si'atal ilm, dia akan mencapai keluasan ilm. Karena kalau kita ingin nah, mengajar dunia tidak akan jadi belajar. Ya tidak. Tapi yang penting sudah mendapatkan hal yang bisa mengganjal perut kita, kemudian apa, menutup aurat kita, sisanya untuk mencari ilmu. Qala wa yajma'u shamlal qalbi an mutafarriqatil amali fatafajjaru atau fatafajjara fihi ya nabiyul hikam. Dan hendaknya dia mengumpulkan khanifillah taib hatinya, yaitu sesuatu yang masih terselip-selip dia kumpulkan. Kekuatan hatinya dia kumpulkan dari apa? Dari cita-cita yang terselip, cita-cita yang bercabang-cabang. Kalau kita tujuannya masih cabang-cabang, alhamdulillah. Ya. Beliau katakan wa yajma'u syamlal qalbi an mutafarriqatil amal. Maksudnya hendaknya dia mengumpulkan hati ini, dia kumpulkan tekadnya satu bulat ingin mendapatkan ilmu. Ingin mendapatkan ilmu. Hendaknya dia kumpulkan ini dari sekian banyak apa? Cita-cita yang ada di benak kita. Ya, kita semuanya kan punya cita-cita. Tayyib pengen nikah, pengen ngapal, pengen buka toko, pengen ini, pengen itu, pengen itu, banyak. Ya kan? Tayyib. Yang sudah keluarga, makanya kita semuanya keluarga-keluarga berencana. Enggak ada kita yang enggak ikut KB. Keluarga kita semuanya keluarga berencana. Mana ada keluarga yang enggak berencana? Maka kalau ditanya ikut KB, ya jelas. Kita semuanya berencana, rencananya banyak kan. Ya. Enggak ada keluarga yang tidak berencana. Tapi rencana kita ikhwan fillah harus apa? Harus yang menjurus kepada kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat. Dan seorang talib ikhwan fillah hendaknya apa? Rencana dia juga yang berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan ilmu. Hal-hal yang dia rencanakan ya hendaknya kemudian berujungnya kepada ilmu. Ini hatinya harus dia kumpulkan. Dari sekian banyak cita-cita ya ujungnya ini. Kalau ujungnya adalah dunia, khanifillah, ini tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu dengan ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Jamaah, fatafajjara fihi ya nabiul hikam. Tatkala hatinya telah terkumpul dari cita-cita dan angan-angan yang tercerai-berai tersebut, dia kumpulkan jadi satu untuk mendapatkan ilmu secara bulat. Maka akan dapat terpancar darinya apa? Ya nabiul hikam. Yaitu mata air hikmah. Dalam artian pemahamannya akan menjadi kuat. Dan ini yakin ya, seorang yang konsentrasi tidak terganggu benaknya, tidak terganggu pikirannya, dia akan memahami dengan cepat. Memahami dengan cepat. Tapi kalau konsentrasinya buyar, tidak akan apa, bisa memahami dengan baik. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflih, walakin man talabahu bi dhillin nafsi wa dhiqil 'ayshi wa khidmatil 'ulama'i aflah. Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abu Amr Habibullah di sini, beliau mengatakan tidaklah seorang pun menuntut ilmu ini dengan kekuasaan. Kenapa? Setinggi apapun kedudukan dia, khalifah, kalau tidak belajar ya tetap bodoh. Karena ilmu itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Tidak bisa dibeli. Ya harus belajar, masing-masing sama. Ingin membaca saja, paling harus belajar dari mulai mengenal huruf. Walaupun dia seorang raja atau pangeran. La yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi. Demikian pula tidak akan menuntut ilmu ini seorang apa yang memiliki izzun nafsi, yaitu memiliki kemuliaan jiwa dalam artian gengsi. Tidak akan bisa. Nah, seorang yang ingin menuntut ilmu dengan ilmu, dengan kekuasaan dia dan dengan kegengsian dia. Tapi seorang menuntut ilmu ya harus tawadhu, harus mau diajar, harus tunduk kepada apa? Kepada yang mengajari. Nah, kata Imam Syafi'i, tidaklah seorang menuntut ilmu ini dengan kekuasaan dan dengan gengsi dia, kemudian dia itu bisa apa? Berhasil. Tidak ada. Tidak akan berhasil. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhiqil 'aysh wa khidmatil ulama'i afla. Akan tetapi siapa saja yang menuntut ilmu ini dengan apa? Dengan menghinakan dirinya dan dengan apa? Kesempitan hidupnya serta melayani para ulama, dialah yang akan apa? Berhasil. Dia akan apa? Berhasil. Wa qala la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Ya, tidak pantas menuntut ilmu kecuali apa? Seorang yang bangkrut. Dalam artian, seorang muflis itu sudah enggak mikir apa lagi, enggak mikir perusahaan, enggak mikir naam bisnis, enggak mikir ini. Ini ungkapan untuk intinya apa? Seorang butuh apa? Konsentrasi. Butuh konsentrasi. Nah, kila walal ghaniyil mukaffi, qala walal ghaniyil mukaffi. Nah, dikatakan kepada Imam Syafi'i, tidak pula seorang apa al-ghani al-mukaffi, yaitu seorang yang kaya yang mencukupi. Kata beliau, tidak pula orang yang kaya mencukupi. Dalam artian, biasanya orang-orang yang seperti ini memang manja, kan? Makanya perhatikan mereka-mereka yang sakunya banyak. Sakunya banyak harusnya apa? Nah, banyak. Kalau sakunya pas-pasan sedikit, sisanya untuk apa? Waktunya untuk merojaah, ini sakunya banyak, ya untuk belanja, untuk apa? Makan-makan dan ini dan itu. Nah, makanya memiliki saku banyak, Fanifida. Nah, manfaatkan untuk ilmu, jangan untuk perut semua. Ya, tain. Walal ghaniyil mukaffi. Tain. Wa qala Malik, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadribahul faqr. Imam Malik mengatakan, tidaklah akan mencapai, tidaklah seorang pun akan mencapai na'am ilmu ini yang dia inginkan sampai apa? Terpukul oleh kefakiran. Nah, maka kalau kita lihat kisah para ulama, walaupun dia adalah seorang apa? Seorang yang terlahir dari keluarga kaya raya, khalifillah, tetap mereka akan merasakan kefakiran tatkala menjauh dari apa? Rumahnya. Nah, tatkala dia melakukan rihlah. Nah, sebagainya anak-anak orang kaya. Nah, siapa yang kemudian meninggalkan semua gemerlap kerajaannya, yang gara-gara dia berguru kemudian mendengar seruan. Nah, dengan sebab itu dia mengubah jalan hidup menjadi seorang yang zahid. Dulu saya sebutkan kisahnya. Suhaib Ar-Rumi, ini sahabi. Seorang alim. Nah, beberapa sahabat ikhwanifillah, nah, mereka meninggalkan gemerlap dunia demi Islam. Ini jelas antara kekufuran dan keislaman, perkara yang jelas. Seperti bahkan Mus'ab bin Umair, dia seorang yang pemuda dari keluarga kaya raya juga, tapi dia tinggalkan. Nah, ini yang memang demi ilmu. Demi ilmu. Hah? Siapa? Ya, siapa? Ibrahim Ibnu, kurang sedikit. Hah? Ibrahim ibnu Adham. Baik. Kemudian dikenal dengan apa? Perkataan-perkataan Zuhdiyah beliau kan. Baik, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yurid hatta yadribahu al-faqr. Nah, seseorang tidak akan mendapatkan dari ilmu ini yang dia inginkan sampai dia apa? Terpukul dengan kefakiran, dalam artian terkena kefakiran. Nah, makan harus apa adanya. Taib. Wa yu'thirahu ala kulli syai, dan sampai dia apa? Mengedepankan ilmu atas semua perkara. Tapi kalau ilmu sekedar sebagai sambilan, alhamdulillah. Ya, kalau ada waktu luang belajar. Kalau naam dagangan sudah habis baru belajar. Kalau naam taib longgar baru belajar. Ini ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tekadnya. Naam. Tapi hendaknya dia kedepankan itu atas segala sesuatu. Dan atar ini sahih. Nah, dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Ihliyah dan Imam Ibnu Abi Hatim dalam Manaqib Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, yusta'anu 'ala al-fiqhi bi jam'il hammi. Dalam cetakan himam atau ham? Cetakan lain. Mim satu saja. Nah. Yusta'anu 'ala al-fiqhi bi jam'il ham. Wa yusta'anu 'ala al-hadfil 'ala'iqi bi akhdhi al-yasiri 'inda al-hajati wa la yazid. Nah. Tayyib. Dicari pertolongan untuk bisa menguasai fikih hanifilah dengan apa? Dengan mengumpulkan konsentrasi. Dalam artian, kumpulkan tekad, kumpulkan niatan. Kalau mau, paham. Nah, sebagaimana pula menghafal? Menghafal tidak akan masuk-masuk kalau kita pikirannya menerawang hanifilah. Dalam artian, pikiran kemana-mana. Walaupun murojaah, katanya murojaah satu juz, ternyata seluruh setoran setengah juz tidak bisa. Berarti tadi murojaahnya ngelamun. Nah, taib, tidak konsentrasi berarti. Harus butuh apa? Dia kumpulkan konsentrasinya. Kemudian wasta'anu ala hadfil ala'iki bi'akhdil yasir indal hajah wala yajib. Dan dimintai tolong, dicari pertolongan untuk apa? Untuk bisa menghilangkan ala'iki, yaitu menghilangkan ketergantungan dengan mengambil apa kebutuhan yang sedikit. Nah, tidak nambah. Tapi kalau menambah ekonominya biasanya tergantung. Ya, nah, akan tergantung dengan banyak hal, tergantung dengan orang. Nah, memiliki sifat ketergantungan. Nah, tergantung dengan kiriman orang tua, kalau pas lagi ada kiriman semangat, wajahnya berbinar-binar. Nah, di akhir bulan sudah tidak ada semangat. Habis sudah. Nah, ini masih dalam ketergantungan besar alhamdulillah dengan dunia. Dan asal ini juga sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini memang alhamdulillah mereka-mereka yang menuntut ilmu dalam kondisi kondisi prihatin, ini biasa yang akan dapat. Nah, butuh prihatin. Bahkan nah, dari selain kita saja, orang mondok ya, katanya orang mondok harus prihatin. Ya memang betul. Untuk bisa mendapatkan ilmu memang butuh, dalam artian nah, harus mempersedikit hal-hal yang mengganggu dia. Nah, sehingga memang dia merasa butuh betul-betul kepada Allah. Tapi kalau masih pegang uang, biasanya apa? Biasanya banyak saja apa godaannya. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, beli itu. Tapi kalau sudah tidak pegang konsentrasi, Harusnya gitu, tapi kalau enggak pegang malah bingung kalau kita. Ya. Enggak pegang uang malah bingung. Ini bagi para thalabah. Adapun bagi para apa ya, mereka punya kewajiban. Cuman la yazidullah. Terkadang kalau sudah terbuka ingin terus bertambah. Nah, makanya jangan sampai apa? Sudah sempit tapi juga enggak semangat. Nah, ini repot. Nah, sudah sempit dalam artian sudah pas-pasan, tapi juga tidak digunakan itu untuk isti'anah alal ilm. Tapi apa? Apa yang Allah mudahkan sekarang, nah, gunakan. Itu yang Allah pilihkan dan itu yang terbaik. Yang terbaik. Alhamdulillah, Allah berikan kafaf, Allah berikan dapat kecukupan. Nah, alhamdulillah kita bisa makan, nah, dengan kenyang, dan pakaian alhamdulillah. Nah, jauh dibandingkan dengan para sahabat dan para salaf kita dari sisi apa? Kesempurnaan dalam menutup aurat. Apalagi. Nah, tinggal semangat yang harus ditingkatkan untuk memanfaatkan waktu. Nah, istihdu dalam menghafal Quran, terutama Al-Baqarah tadi. Terus punya tekad setahun, dua tahun, setahun Al-Baqarah masa tidak tercapai. Ya, kita punya tekad. Ini sekarang mau 6 bulan Dzulhijjah misalnya, saya mulai Dzulhijjah atau dari sekarang malam ini, saya menunggu awal Dzulhijjah. Bertekad menyelesaikan Al-Baqarah. Nah, sampai tahun depan, paling maksimalnya kalau seperti itu, insya Allah. Dulu sudah dibuat untuk setoran satu ayat pas apa? Pelajaran tafsir. Sekarang sudah sampai Ali Imran. Ali Imran diminta setoran satu ayat semuanya apa? Nah, tidak jalan. Ada hanya sebagian saja. Nah, ini bagi para apa? Istighfar juga kan ibu, juga para ummahat. Karena itu untuk kepentingan kita sendiri. Jangan pikirkan orang lain. Jangan malu dengan orang lain dalam artian kita. Nah, menghafal hanya karena orang lain tidak ada faedahnya. Menghafal karena ingin dianggap hafalan yang banyak tidak ada faedahnya. Karena itu yang menentukan ketinggian derajat kita di sisi Allah kelak. Jadi menghafal karena Allah. Itu kebutuhanku. Buat itu sebuah kebutuhan. Nah, menghafal satu ayat buat itu sebuah kebutuhan kita. Sebagaimana kita mencari ma'isyah kita. Ini kalau sudah terpatri seperti ini, alhamdulillah, kita akan gelisah kalau sehari tidak dapat satu misalnya. Walaupun secara apapun berusaha, oh, siang saya ternyata tadi teledor karena ada pekerjaan, ya sudah. Malam ngantuk, ya sudah, jadwalkan jam berapa bangun untuk mengambil tambahan. Seperti itu. Dan qala fa hadhihi aqwalu hadhihi al-a'immah alladzina lahum fihi nam qadah. Nam cetakan lain apa? Fihi al-qadam atau qadah? Hah? Sama qaf dan kha. Nam dalam cetakan kha dengan al-qadam al-ma'la. Mughla pakai mungkin lahum fihi al-qadah al-mu'la ghairu mudafiq. Nah, ghairu mudafa', yaitu tidak ada yang apa, yang menolaknya. Dalam artian, ini adalah perkataan para imah yang mereka memiliki kedudukan tinggi yang tidak bisa, tidak ada seorang pun yang apa, yang menolaknya. Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Maka dan hadhihi ahwaluhum radhiyallahu anhum, dan ini adalah keadaan mereka radhiyallahu anhum, yaitu dalam keadaan sedikit dari sisi kehidupan duniawi. Nah, dan ini juga yang dilihat dari bimbingan para ulama kita. Dulu ketika di Damaj, rumah-rumah yang ditinggal oleh Syekh Mukhtar rahimahullahu taala, ya, rumah-rumah yang sangat sederhana. Nah, yang kemudian diteruskan Syekh Unayah yang rahimahullahu taala, rumah-rumah dari tanah, rumah yang tawadhu. Nah, pendek, kita berdiri atapnya bisa dipegang. Nah, tayyib, makan juga tayyib, satu nampang 10 orang. Apalagi ketika masa-masa hisar. Nah, dan di antara hal yang paling, saya ingat dulu, tayyib, ketika saya sudah kehabisan bekal saat itu, tidak ada, ini tidak punya sabun, tidak punya apa untuk nyuci. Ini ingat, kenapa? Karena, subhanallah, beli sendiri. Tidak punya sabun untuk, tidak punya uang untuk beli. Alhamdulillah ada yang ngasih, Nah, saya wadahi dalam botol minuman. Setelah saya pakai, sudah tak simpan-simpan, insya Allah ini bisa untuk beberapa bulan, pakai sedikit saja. Nah, entah karena melihat saya nyuci tidak pakai sabun, atau memang tidak sengaja membeli. Berapa lama nyuci tidak pakai sabun? Setelah diberi, saya tinggal sebentar, hilang. Sedihnya bukan main saat itu. Nah, sedihnya bukan main, tidak. Nah, alhamdulillah beberapa saat duduk, di masjid, sudah tidak apa-apa nyuci pakai sabun. Nah, alhamdulillah kadang duduk di masjid tiba-tiba ada orang ngasih uang, ngasih yang bisa beli sabun kecil, sebagainya untuk sisakan beli kitab. Tidak, punya uang cepat-cepat dihabiskan. Nah, karena kalau punya uang biasanya kan di sana perginya ke toko kitab, bahkan lihat kitab apa yang mau dibeli, atau ke kitab ke loakan. Beberapa kitab saya dapatnya loakan, mencari yang apa murah. Nah, bekas. Nah, syaitnya memang butuh kesederhanaan terkadang, alhamdulillah. Kemudian yakin bahwasanya itu hanya sementara, mesti akan ada jalan keluar. Kata Syekh Mubin, utlubul ilma ta'tikal kutub. Tuntutlah ilmu, maka kitab akan kamu dapat. Nah, dalam artian seandainya tidak punya kitab, ya nulis. Ini himmah. Dulu sebagian teman khalifillah dari teman-teman Yaman juga, dia untuk bisa menghafal Sahih Bukhari disuruh Syekh. Setiap ba'da asar pelajarannya Sahih Bukhari. Tidak punya kitab. Nah, datang ke maktabah salin. Ditulis, kemudian dihafal di buku tulis. Karena tidak punya kitab. Tapi apa? Yang penting punya apa? Punya pena, punya buku, punya kertas. Nah, tayyib. Tidak punya kertas, ya nyari. Dulu saya tidak punya buku mahal. Nah, nyari saya di meja Syekh, di bawah meja Syekh. Bekas-bekas apa? Bekas pertanyaan ikhwah. Karena pertanyaan kan banyak, biasanya kemudian diletakkan di bagian bawah meja. Saya cari yang masih nutup. Nah, mengumpulkan untuk nyatet di baliknya. Setelah itu disalin, dirapikan di kitab yang dimiliki, karena bahkan kalau harus coret-coretan di buku kan sayang. Coret-coretan di kertas itu baru kemudian disalin. Nah, sebagian ikhwah Juga demikian, tidak punya kitab ya tulis. Nah, jangan sampai tidak punya apa, Fatimah tidak punya himmah walaupun tidak punya kitab. Jangan alasannya aku tidak punya kitab, ini keliru. Nah, kita punya himmah, punya semangat, ya tulis. Nah, tulis catatan. Nah, sehingga kita punya apa? Punya enam peninggalan. Oh, ini buktinya aku menuntut ilmu. Dan benar juga sebagian orang tua, nah, ketika mengantar kemarin belajar ilmu, mana catatannya? Tidak ada catatannya. Ya, belajar ilmu ada catatannya. Ya, belajar mencatat. Nah, nasallallahu alaihi wasallam.